그렇죠. 순화로는 다 아하시르카 아르키코프리 يحصى فيما لا يحصى كنت من فيهم أيضا هذا هو مقتضى لا إله إلا الله كلمة الإخلاص معناها إلا أن جعل لله شريكا بعبادته كما لا إله إلا الله وكفى بما يعبد من دون الله خارجه وحسابه على الله. عبد الرحمن بن حسن mengatakan wa wasama ta'ala dan Allah subhanahu wa ta'ala lari ahla syirki yang menamai pelaku syirik bil kufri, ya, mensifati, menggelari, mensifati pelaku syirik bil kufri sebagai orang kafir. Fi ma la yuhsa min ayati, pada banyak ayat. Fi ma la yuhsa, banyak min ayati, banyak ayat. Fala budda min takfirihim aidan, jadi ya harus mengkafir mereka juga. Hada huwa muqa ilallah, ini merupakan konsekuensi la ilaha illallah kalimatul ikhlas. Kalimat ikhlas. Fala yatimmu ay fala yasihhu, tidak sah maknaha, makna la ilaha illallah illa kecuali bitakfiri man ja'ala lillahi syarikan fi ibadatihi. Kecuali dengan mengkafirkan orang yang mengangkat sekutu dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pelaku syirik. Ini. Alasannya apa? Alasannya tadi Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebut mereka kafir, mensifati mereka sebagai apa? Kafir. Ya. Mensifati mereka sebagai kafir. Maka tidak sah makna la ilaha illallah ya kecuali dengan mengkafirkan mereka. Kama fil hadis sahih, di antaranya dalilnya adalah dalam hadis sahih, man qala la ilaha illallah, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah. Ya. Dan kufur terhadap apa yang diibadai selain Allah. Harma maluhu wa damuhu, niscaya harta dan jiwanya haruma, ya, dijaga. Wa hisabuhu 'alallahi azza wa jalla, sedangkan hatinya maka menjadi tanggungan Allah subhanahu wa ta'ala. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan dalam kitab Tauhid tentang hadis ini, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'alallah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan kufur terhadap segala apa yang diberi selain Allah, niscaya harta dan jiwanya dijaga dan hatinya ya tanggungan Allah. Hadza min a'zami ma yubayyinu makna la ilaha illallah. Ini merupakan perkara terbesar yang menjelaskan makna la ilaha illallah. Fa innahu lam yaj'al at-talaffuz biha 'asiman lid-dami wal mal. Nabi SAW tidak menjadikan sekedar melafazkan la ilaha illallah itu sebagai suaka, sebagai apa? Pemelihara. Ya, penjaga kehormatan jiwa dan harta. Bal wala ma'rifata ma'naha. Bahkan juga ya, Nabi SAW tidak menjadikan sekedar ma'alafziha, mengetahui makna la ilaha illallah dan melafadkannya itu sebagai ya jaminan harta dan jiwa, keselamatan harta dan jiwanya. Bal walal iqrar bidzalik, bahkan juga tidak pula ya sekedar melafadkan, mengetahui maknanya dan mengakuinya itu sebagai jaminan keselamatan jiwa dan harta seseorang. Bal wala kaunahu la yad'u ilallah wahdahu la syarikalah, ya, bahkan tidak pula sekedar melafadkan, mengetahui maknanya, mengakuinya, dan keberadaan dia tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah, tiada sekutu baginya. Hal itu belum menjamin jiwa dan harta seseorang. Balla yahrumu maluhu wa damuhu, tidaklah harta dan jiwanya itu dijaga keselamatannya, hatta yudhifa ila dhalik, kecuali jika semua itu tadi didatangkan, apa, melafadkannya, mengetahui maknanya, mengakuinya, mengikrarkannya, ya, dan apa, tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah satu-satunya, yudhifa ila dhalik, ditambahkan kepada hal itu, al-kufru bima yu'badu min dunillah, kufur terhadap segala apa yang diibadai selain Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Fa'in syakka, ya, jika seseorang itu ragu akan kufurnya segala apa yang diibadahi selain Allah, au tawaqqafa atau tawakuf, ya, atau abstain, tidak apa, atau enggan tawakuf, jika dia ragu atau enggan, ya, kufur terhadap segala apa yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala, lam yahrum maluhu wala damuhu, niscaya jiwa dan hartanya tidak dijaga keselamatannya. Niscaya jiwa dan hartanya tidak dijaga keselamatannya oleh Islam. Ya, dan di sini, ya, kita mendapatkan faedah bahwa makna hadis ini, ya, kufur dengan terhadap segala apa yang diberi selain Allah, ya, memiliki dua makna. Makna yang pertama, ya, mengingkari, ya, ingkar, ya, meyakini kebatilan dan kekufuran segala apa yang diberi selain Allah, ya, ini kesyirikan, ya kan? Mengingkari dan meyakini kebatilan apa? Kesyirikan. Dan yang kedua apa? Makna yang kedua apa? Takfir, mengkafirkan pelaku syirik. Dan ini yang di apa namanya? Disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan di sini. Ya kan? Coba perhatikan. Ya. Allah Subhanahu wa taala mensifati pelaku syirik itu sebagai kafir di banyak ayat. Jadi harus kita mengkafirkan mereka juga. Dan ini merupakan konsekuensi dari la ilaha illallah. Sehingga tidak sah makna la ilaha illallah kecuali dengan mengkafirkan orang yang berbuat kesyirikan. Kama fil hadis sahih, sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih, artinya hadis ini sebagai dalil kafirnya, pengkafiran, wajibnya mengkafirkan pelaku syirik. Jadi pahami? Jadi hadis ini memiliki apa? Memiliki dua, ya, memiliki dua faedah, ya. Faedah yang pertama adalah apa? Ya, kufur, yakni ingkar dan i'tiqad butlan, i'tiqadul kufur, ya, meyakini kafirnya, meyakini kufurnya, ya, segala apa yang diberi selain Allah, yakni meyakini kufurnya kesyirikan. Dan yang kedua apa? Meyakini kafirnya pelaku kesyirikan. Ya, meyakini kafirnya pelaku kesyirikan. Sehingga kalau dibalik misalkan, hadisnya ditaruh di depan. Hadis sahih mengatakan man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah. Faedah yang diambil dari hadis ini, ya, la budda min takfirihim. Ya, wa sama ta'ala la syirki bil kufri ma la yaqsul ayat wa la budda min takfirihim aidan wa hadha huwa muqtada la ilaha illallah fala yatimmu ma'na illa bi takfiri man ja'ala lillahi syarikan fi ibadati. Kan kalau dibalik kan begitu, ya. Nah, jadi ini faedah yang diambil dari siapa? Ya, apa dalil, kalau ditanya apa dalilnya pelaku syirik itu kafir? Ya. Dalilnya salah satunya hadis ini. Sisi penilaian dari mana? Wa kafaru bima ya'budu min dunillah. Ya. Bisa difahami? Jadi hadis ini, ya, memiliki dua faedah, dan itu disebutkan dalam Durar Tsaniyah jilid yang ke 9 atau 10 begitu. Ya, jilid yang ke 9 atau yang ke 10 begitu. Disebutkan dalam Durar Tsaniyah di jilid yang ke-9 atau ke-10 dua faedah itu. Naam. Ya. Wa qawluhu. Naam. Iqra. Wa qawluhu wa kafara bima yu'badu min dunillahi ta'kidu linafin wala yakunu masumul dini masumat dam wal mali illa bidalika wala syaka au taraddada illa bisan dam wa malu fahadil umuru hiya tamamul tawhidi di anna la ilaha illallah kuyidat fil ahadisi bi kuyudi sisikali kuyudin sikalin bil ilmi wal ikhlasi wal sirki wal yakini wa adami syakki wa la yakunu mar'u muwahidan illa bi istima'i hadha kulluhu wa'tiqadihi wa qubulihi wa mahabbatihi wa mu'adati fihi wa mu'alati fa bimajmu'in ma dzakarahu syaikhuna rahimahullahu yusallu yahsulu dzalika. Naam. Fa qawluhu, ya, ucapan beliau wa kafara bima yu'badu min dunillah, dan kufur terhadap segala apa yang diibadahi selain Allah, ta'kidun lin nafi, ini menegaskan penafian yang ada di dalam la ilaha. Ya, la ilaha maknanya apa? Kufur bima yu'badu min dunillah, ta'kidun lin nafi, ya, menegaskan nafi yang ada dalam la ilaha illallah. Ya, la ilaha illallah itu ada nafi, ada isbat. Nafinya mana? La ilaha, isbatnya illallah. Nah, nafi la ilaha ini ditegaskan dengan apa? Kafara bima yu'badu min dunillah. Sementara kafara bima yu'badu min dunillah ini dalil wajibnya mengkafirkan pelaku syirik. Berarti mengkafirkan pelaku syirik itu bagian dari apa? Bagian dari la ilaha. Bagian dari la ilaha illallah. Ya, bagian dari apa? La ilaha, bagian dari nafi la ilaha. Makanya sekarang kalau ada orang yang mengucapkan la ilaha tidak mengkafirkan pelaku syirik, berarti dia tidak apa? Tidak memenuhi apa? La ilaha, tidak terpenuhi. Ya, tidak apa? Tidak terpenuhi. Jadi mengkafirkan pelaku syirik itu bagian dari apa? Makna la ilaha illallah. Pada bagian mana? Pada bagian nafi atau isbat? Ya, pada bagian nafi. Pada bagian nafi. Isbatu kufri fa'ilis syirk itu bagian nafi dari la ilaha illallah. Itu bagian nafi dari kosongnya. Bagian nafi dari la ilaha illallah. Nah, bisa difahami maksud syekh di sini, ya? Ucapan beliau SAW, kafaru bima yu'badu min dunillah, ya, dan kufur terhadap segala apa yang diibadahi selain Allah SWT, ini merupakan ta'kid lin nafi. Ini menegaskan nafi yang ada di dalam la ilaha illallah. La ilaha illallah ada nafi, ada isbat. Sementara tadi kafaru bima yu'badu min dunillah itu dalil wajibnya apa? Wajibnya mengkafirkan pelaku syirik. Maka mengkafirkan pelaku syirik itu adalah bagian dari apa? Bagian dari la ilaha illallah. Bagian dari makna la ilaha illallah. Pada bagian apa? Nafi. Pada bagian la ilaha. Pada bagian la ilaha. Fala yakunu, oleh karenanya, la yakunu ma'sumat dami wal mal illa bidzalika. Ya, seseorang itu tidak akan terjaga, ya, keselamatan jiwa dan hartanya illa bidzalika, kecuali dengan hal itu. Ini dengan apa tadi? Mengkafirkan pelaku syirik. Falau syakka, seandainya dia ragu, autaraddada, ragu apakah pelaku syirik itu kafir atau tidak. Ya, autaraddada atau bimbang, ya, autawaqqafa atau enggan untuk mengkafirkannya, lam yu'sam damuhu wa maluhu, niscaya tidak terjaga keselamatan jiwa dan hartanya. Oleh karenanya tadi di Ad-Durusaniyah jilid yang ke-10 atau ke-11 tadi, di pembahasan riddah, kalau enggak sampai 10, ya, itu, ya, tidak mengkafirkan atau ragu atau enggan, ya, tawakuf atau bimbang dari mengkafirkan pelaku syirik itu salah satu sebab, ya, wajibnya mereka diperangi. Salah satu sebab wajibnya mereka diperangi, ya. Salah satu sebab wajibnya mereka diperangi. Nanti insya Allah kita baca ada di HP. Ya, salah satu sebab wajibnya diperangi. Kenapa? Karena jiwa dan harta mereka tidak apa? Tidak terjaga lagi keselamatan. Jiwa dan hartanya tidak terjaga lagi. Tidak dijamin oleh Islam lagi. Ya, harta, keselamatan harta dan jiwanya tidak dijamin lagi oleh Islam. Sehingga mereka wajib di apa? Wajib diperangi. Nah, itu ada diterangkan dalam durusannya. Fadhil umuru, ya, jadi perkara-perkara ini hiya tamamu tauhid, merupakan tamamu tauhid. Mana tamam di sini? Sihah, sihatut tauhid. Maka perkara-perkara ini adalah merupakan keabsahan tauhid. Lianna la ilaha illallah, kita akan tahu mana tamam di sini maknanya sihah nanti. Ya, jawaban dari hal ini. Lianna la ilaha illallah, karena kalimat la ilaha illallah kuyidat, ya, diberi catatan fil ahadits, di dalam hadis-hadis, biquyudin thiqalin, dengan, ya, syarat-syarat yang berat. Ya, dengan prasyarat-prasyarat yang berat. Dipersyaratkan pada la ilaha illallah itu dengan syarat-syarat yang berat. Bil ilmi, ya, disyaratkan harus apa? Ilmu. Apa ilmu? Mengetahui makna la ilaha illallah dengan benar. Syarat mengetahui makna la ilaha illallah dengan benar. Yang kedua, al-yakin, ikhlas. Ketika apa? Ikhlas di sini maksudnya apa? Ikhlas ketika mengucapkan. Kalau ikhlas dalam amal, itu merupakan makna la ilaha illallah atau syarat la ilaha illallah? Hah? Sekarang ikhlas, ada ikhlas ketika mengucapkan la ilaha illallah, ada ikhlas dalam beramal. Ikhlas dalam beramal ini merupakan syarat la ilaha illallah atau makna la ilaha illallah? Makna la ilaha illallah. Berarti makna ikhlas dalam syarat itu apa? Ikhlas ketika mengucapkan la ilaha illallah. Jangan salah faham. Ya. Ini kaitannya semuanya dengan la ilaha illallah. Kaitannya langsung dengan la ilaha illallah. Ya. Al-ilm, syarat yang pertama apa? Ilm, mengetahui makna la ilaha illallah dengan benar. Yang kedua ikhlas, yakni ikhlas ketika apa? Ikhlas ketika apa? Mengikrarkan la ilaha illallah. Ikhlas ketika mengikrarkan la ilaha illallah. Ya. Ikhlas ketika mengikrarkan la ilaha illallah. Wasidku, dan jujur. Jujur ketika apa? Jujur dalam keseharian atau jujur ketika mengucapkan la ilaha illallah? Jujur ketika mengucapkan la ilaha illallah. Jujur ketika mengucapkan la ilaha illallah. Wal yaqin, dan yakin. Yakin terhadap apa? Yakin terhadap makna la ilaha illallah. Yakin terhadap makna la ilaha illallah. Wa adam syak, dan tidak ragu. Tidak ragu terhadap makna la ilaha illallah. Ya. Ini syarat-syarat ya la ilaha illallah. Fala yakunul mar'u muwahhidan. Ya, maka seseorang itu tidak akan menjadi muwahhid. Ini tadi. Ya, ini menjelaskan bahwasannya kata tamam fadhil umur hiya tamamu tauhid. Tamam di sini maknanya apa? Keabsahan tauhid. Ya. Sebab ketiadaan dari perkara itu menjadikan seseorang itu bukan ahli tauhid. Berarti itu keabsahan atau kesempurnaan? Keabsahan. Ya, itu keabsahan. Fala yakunul mar'u muwahhidan. Ya. Seseorang itu tidak menjadi ahli tauhid illa, kecuali ahli tauhid apa maknanya? Muslim. Seseorang itu tidak menjadi muslim illa kecuali bijtimai hadza kullih. Kecuali dengan terhimpun semua syarat itu dalam dirinya. Wa i'tiqadihi, meyakininya, wa qabulihi, menerimanya. Ya, menerimanya. Wa mahabbatihi, mencintainya. Wal mu'adati fi wal mu'alah. Ya, membangun permusuhan dan loyalitas di atasnya. Ya. Fa bi majmu'i ma dzakarahu syekhuna rahimahullah, ya, dengan ya semua yang disebutkan oleh majmu' semua, dengan semua yang disebutkan oleh guru kami rahimahullah, yaitu siapa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yahsulu dzalik. Niscaya syarat-syarat la ilaha illallah itu terpenuhi. Jadi bagaimana syarat-syarat la ilaha illallah terpenuhi? Kalau dia merealisasikan dua asas Islam ini. Ya. Fa bi majmu'i ma dzakarahu syaikhuna, maka dengan semua yang disebutkan oleh guru kami Syekh Muhammad rahimahullah dalam asas dinil Islam, asal dinil Islam wa qaidatuhu ini, yahsulu dzalik. Semua perkara yang merupakan syarat la ilaha illallah itu terpenuhi. Ya, terpenuhi. Sekarang kalau ada orang mengucapkan la ilaha illallah, bagaimana kita mau tahu dia itu ya memenuhi syarat-syaratnya atau tidak? Bagaimana kita mau tahu? Ya. Padahal di antara syaratnya adalah apa? Perkara-perkara batin, perkara batin, betul tidak? Mengetahui maknanya, meyakininya, ya kan? Ya, jujur dalam mengucapkannya, ikhlas ketika mengucapkannya, ya, menerimanya, kemudian mencintainya, ya, kemudian mencintainya, ya. Dari mana kita akan tahu? Ya, dari mana kita akan tahu? Barakallahu fikum, apa? Dia ini memenuhi syarat-syaratnya. Itu kan urusan batin semua, ya. Bagaimana kita akan tahu? Kalau dia mengamalkan asal dinil Islam wa qaidatuhu ini. Ya. Kalau dia ya menyuruh orang bertauhid, dia bertauhid, ya. Dia bertauhid, dia mengamalkan tauhid, dia memberikan loyalitas kepada ahli tauhid dan mengkafirkan siapa yang meninggalkan tauhid. Ya, dia meninggalkan syirik, mengingkari syirik. Ya. Dia memusuhi ahli syirik, membenci ahli syirik, dan mengkafirkan pelaku syirik. Terpenuhi syarat-syaratnya dengan itu. Dengan ia merealisasikan asal din Islam wa qaidatuhu ini, maka apa? Syarat-syarat la ilaha illallah terpenuhi dalam dirinya. Nah, ini ya faedah. Selama ini kan kita bertanya-tanya mungkin kan, kalau kita membahas syarat-syarat la ilaha illallah, ya kan? Apakah kalau ada orang mengucapkan la ilaha illallah, berarti kita harus tanya dulu? Ya, kamu tahu nggak maknanya? Kamu ini nggak? Kamu ini harus kita tanya dulu syarat-syaratnya untuk apa? Memastikan terpenuhi atau tidak syarat-syaratnya. Ternyata kata Syekh Abdul Rahman, fabi majmu'i ma dzakarahu syaikhuna rahimallahu ani fi hadzal asl, ya, dengan merealisasikan semua yang disebutkan oleh Syekh Muhammad rahimallahu dalam asal dinil Islam, ya, yang ada berapa? Ada 8. Ya, ada 8 tadi. Yahsul dzalik. Maka ya, keabsahan tauhid, keabsahan la ilaha illallah terpenuhi. Ya, keabsahan la ilaha illallah teraih, terpenuhi. Ya, keabsahan la ilaha illallah akan diraih. Ya. Jadi la ilaha illallah itu bukan sekedar lafaz yang diucapkan. Dia memiliki apa? Kata beliau memiliki dalam hadis-hadis disebutkan, dalam ayat-ayat disebutkan dia memiliki syarat-syarat yang berat. Bagaimana tandanya syarat-syarat itu terpenuhi? Ya, tandanya apa tadi? Nah, merealisasikan asal dinil Islam wa qaidatuhu ini, dua asas ini, dua asas tapi berisi berapa? Berisi 8. Ya, berisi 8. Ya, nanti dihitung ya, berisi berapa? Berisi 8. Ya, karena masing-masing asas berisikan berapa? 4. Masing-masing asas berisikan 4. Ya. Di sini ada kutipan yang bagus dari Majmu'atul Rasail wal Masail An-Najdiyah. Ya. Al-mas'alatu al-hadiyata asyarata. Permasalahan yang ke-11. Ya, dari Majmu'atul Rasail wal Masail An-Najdiyah. Ya, jilid yang pertama halaman 38 sampai 39. Rajulun dakhala hadzal din wa ahabbahu. Seorang laki-laki ya masuk Islam dan mencintai Islam. Walakin akan tetapi la yuadi al-musyrikin. Dia tidak memusuhi orang musyrik. Dia tidak membenci apa? Orang musyrik. Au adahum, atau dia membenci, memusuhi orang musyrik. Walam yukaffirhum. Tetapi dia tidak mengkafirkan mereka. Ya. Orang musyrik di sini siapa? Hah? Orang musyrik di sini siapa? Yahudi, Nasrani, ya, ataupun yang lain dari pelaku syirik yang mengaku Islam sekalipun. Ya, pelaku syirik yang mengaku Islam sekalipun. Kalau musyrik di sini, musyrik asli maupun musyrik ya murtad, ya kan? Nah, rajulun dakhala hadzal din. Seseorang masuk Islam wa habbahu, mencintainya, mencintai Islam, walakin la yu'adil musyrikin, tapi dia tidak musyrik, tidak membenci orang-orang musyrik. Pelaku syirik dia enggak benci. Awadahum, atau dia membenci pelaku syirik, memusuhi pelaku syirik. Walam yukafirhum, tetapi dia tidak mengkafirkan mereka. Awqala ana muslim, atau dia mengatakan aku muslim, walakin la aqdiru an ukaffiru ahla la ilaha illallah walau lam ya'rifu maknaha. Tetapi aku tidak bisa mengkafirkan orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah walaupun mereka itu tidak mengetahui maknanya. Kalau tidak mengetahui maknanya, maka akan apa? Tidak akan mengingkari syirik. Kalau tidak mengetahui makna la ilaha illallah, bisa mengingkari syirik enggak? Tidak akan mengingkari syirik. Ya, tidak ngerti apa itu syirik, apa itu tauhid. Ya. Wa rajulun dakhala hadzal din wa ahabbahu. Ya. Ada juga orang yang masuk Islam, cinta kepada Islam, walakin yaqul, akan tapi dia mengatakan la ata'arradu lil qibla. Ya, aku tidak akan mengingkari, ya, tidak akan menjelaskan kebatilan, tidak akan mengingkari, tidak akan menyentil, ya kan, ata'arrad itu menyentil. Ya, tidak akan menyentil al-kibab. Apa kibab? Ya. Objek yang diibadahi selain Allah SWT itu kubah-kubah yang ada di kuburan. Ya, kuburan-kuburan yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Wa alamu anna la tadur wa la tanfa. Aku tahu kuburan-kuburan yang diibadahi selain Allah itu tidak memberikan madharat ataupun manfaat. Walakin ma ata'arraduha. Akan tapi aku tidak akan apa? Tidak akan membicarakannya. Al-jawab, ya. Bagaimana status orang ini? Kan begitu pertanyaannya. Bagaimana status orang ini? Jawab, ana rajul, ya. Seseorang la yakunu musliman illa idza arafa at-tauhid wa dana bihi wa amila bi mujabihi. Ya. Seseorang itu tidak menjadi muslim kecuali jika dia mengetahui tauhid, mengetahui la ilaha illallah wa dana bihi, beragama dengan la ilaha illallah, wa amila bi mujabihi, dan mengamalkan apa yang dituntut oleh la ilaha illallah, wa saddaqar rasul fi ma akhbara bihi, ya, percaya terhadap apa yang diberitakan oleh Rasul SAW, wa ta'ahu fi ma nahaa anhu wa amara bihi, mentaati perintah larangan Rasul SAW, wa amana bihi wa bima ja'a bihi, beriman kepada beliau dan kepada apa yang beliau bawa. Faman qal, maka barang siapa yang mengatakan la u'adi al-musyrikin, ya, aku tidak akan memusuhi, tidak akan membenci orang musyrik. Au adahum wa lam yukaffirhum. Atau aku membenci mereka, memusuhi mereka, tapi aku tidak akan mengkafirkan mereka. Aqal atau dia mengatakan la ata'arradu ahla la ilaha illallah walau fa'alul kufra wa syirka wa adau dinallah. Aku tidak akan ya membicarakan, aku tidak akan menyentil, aku tidak akan apa mengingkari orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah walaupun mereka melakukan kekufuran, melakukan kesyirikan dan memusuhi Islam. Aqal adri mengatakan la ata'arradu lil qibab. Adri mengatakan aku tidak akan apa mengingkari, menjelaskan kebatilan ya kuburan-kuburan disembah selain Allah SWT. Ya. Orang yang seperti ini, fahadha, orang yang seperti ini, la yakunu musliman. Orang yang seperti ini bukan muslim. Orang yang seperti ini apa? Bukan muslim. Bal huwa miman qala Allah fihim, bahkan dia termasuk ya, orang yang Allah beritakan dalam Al-Qur'an, wa yaquluna nu'minu bi ba'dhin wa nakfuru bi ba'dhin. Mereka mengatakan kami beriman kepada sebagian dan kami kufur kepada sebagian. Yuriduna an yattakhidhu baina dzalika sabila. Mereka ingin mencari jalan tengah. Ulaika humul kafiruna haqqo. Mereka itu adalah orang-orang kafir yang sebenarnya. Mereka itu adalah orang-orang kafir yang sebenarnya. Ya. Allah Subhanahu wa taala ujaba mu'adatal musyrikin wa munabadzatahum wa takfirahum. Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kita untuk memusuhi dan membenci ya orang-orang musyrik, pelaku syirik wa munabadzatuhum. Ya. Menjauhkan mereka, mengasingkan mereka, mentahdir mereka, memboikot mereka, watakfirahum dan mengkafirkan mereka. Ya. Faqal Allah taala firmankan dalam surat Al-Mujadilah, la tajidu qauma yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Engkau tidak akan menemukan orang yang aku beriman kepada Allah dan hari akhir tetapi dia mencintai ya orang musyrik, musuh Allah dan rasulnya. Wa qala taala ya ayyuhalladzina amanu tattakhidhu aduwakum awliya'a tulquna ilaihim bil mawaddah. Ya, waqad kafaru bima ja'aka yukhrijuna rasula wa iyyakum ayatu Allahu a'lam. Wahai orang yang beriman, jangan kalian mengangkat musuhku dan musuh kalian sebagai ya pemimpin kalian. Tulquna ilaihim bil mawaddah. Ya, kalian berikan kecintaan kalian kepada mereka. Dalam hal ini bukan pemimpin, dalam ayat ini berbicara bukan masalah kepemimpinan, tapi masalah apa? Ya, masalah teman setia. Masalah teman dekat. Jangan kalian jadikan musuhku dan musuh kalian sebagai teman dekat. Yang kalian berikan kepada mereka mawaddah, kecintaan. Waqad kafaru bima ja'akum ya minal haq, sementara mereka telah kufur terhadap kebenaran yang datang kepada kalian. Yukhrijuna rasulullah wa iyyakum, mengusir rasul dan kalian dan seterusnya. Ya. Ini ya memperjelas barakallahu fikum, memperjelas apa yang dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman di sini. Ya. Fala yakunul mar'u muwahhidan illa bijtimai hadza kulli. Ya, seseorang itu tidak akan menjadi muwahhid kecuali kalau ya terkumpul dalam dirinya ya semua apa? Semua syarat tadi, semua syarat tadi. Ya, sekarang miskin ya, kawan. Ya, sebagian orang sembarangan ya nulis kami ya, kami tidak membenci non muslim. Ya, itu kekufuran. Itu kalimat apa? Itu kalimat kekufuran. Itu kalimat riddah itu. Ya, kalimat kekufuran. Nah. Ya, karena membenci mereka, musuhi mereka, mengkafirkan mereka ini merupakan bagian dari apa? Bagian dari apa? La ilaha illallah. Bagian mananya? Ha? Bagian mananya tadi? La ilaha. Bagian nafi, bagian la ilaha. Bagian nafi. Ya, bagian nafi kafaru bima yu'bad min dunillah. Ya. Masyaallah taala. Kita lanjutkan tentang apa? Al-mukhalif, al-mukhalif fi dzalik, ya. Al-mukhalif fi dzalik. Sudah jam 5 tadi. Taib naktafi bi hadzal qadar. Ingat besok yang belum baca siapa? Masih Hilal. Fandi sudah baca belum? Fandi ya. Sudah baca. Caimin sudah baca? Hah? Belum, masyaallah. Ini kita baru baca berapa ini? Dua paragraf, tiga paragraf. Masyaallah sallallahu alaihi. Ya, taib insyaallah. Taib insyaallah kita baca besok, yang belum baca besok baca. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin. Insyaallah.